Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Dan pada pertemuan terakhir kita masih pada bab yang kelima tentang i'tikaf, masuk pada masalah yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, zamanul i'tikaf wa mustahabbatuhu wa ma yubahu lil mu'takif. Lamanya i'tikaf dan waktu i'tikaf al-muksu fil masjid miqdaran min az-zamani huwa ruknul i'tikaf. Adapun lamanya i'tikaf dijelaskan di sini bahwa al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid, miqdaran min az-zaman, berdiam diri di masjid dalam sekian waktu, huwa ruknul i'tikaf, ini termasuk rukun i'tikaf. Falau lam yaqa' al-muksu fil masjid lam yan'aqidil i'tikaf. Dan kalau tidak terjadi al-muksu, berdiam diri di masjid, maka tidak sah i'tikaf. Wa fi aqalli muddatil i'tikaf khilafun baina ahli al-ilm. Dan minimal lamanya i'tikaf ada khilaf, perselisihan di antara para ulama. Sebagian mengatakan harus sehari semalam, atau sehari saja, atau semalam saja. Sebagian mengatakan tidak ada batasan minimal. Wassahih, dan pendapat yang sahih, insyaallah, anna waqtul i'tikaf laisa li aqallihi haddun. Bahwasannya lamanya i'tikaf itu tidak ada batasan minimalnya. Fayasihul i'tikaf miqdaran min az-zaman. Maka sah i'tikaf dengan sekian waktu. Wa in qalla, walaupun itu adalah sebentar. Sah i'tikaf dengan sekian waktu, walaupun itu adalah sebentar, baik itu setengah hari atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Illa annal afdala alla yaqilla al-i'tikaf an yaumin aw lailatin. Hanya saja yang lebih utama, hendaknya i'tikaf itu tidak kurang dari sehari atau dari semalam. Ini yang paling utama. Yang lebih utama. Li'annahu lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'an ahadin min ashabihi. Ya, demikian karena tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dinukilkan al-i'tikaf fi maduna dzalik. I'tikaf kurang dari sehari atau kurang dari semalam. Baik. Kesimpulan pembahasan lama i'tikaf adalah bahwasannya tidak ada batasan minimal. Karena makna i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini bisa terjadi miqdaran minaz zaman, dengan sekian waktu. Tidak ada batasan minimal. Sehingga bisa orang yang setengah hari berada di masjid dengan niat i'tikaf, maka telah sah i'tikafnya. Atau dia berniat sekian jam, atau mungkin berniat dari zuhur sampai asar, atau dari asar sampai maghrib. Ini miqdar minaz zaman, ini sekian waktu. Jika dia niatkan ketika masuk masjid untuk i'tikaf, maka sahal i'tikaf, sah i'tikaf tersebut. Karena tidak ada riwayat yang menunjukkan batas minimal i'tikaf. Dan salah satu rukun i'tikaf adalah al-muqsu fil masjid miqdaran minaz zaman, berdiam diri di masjid dalam sekian waktu. Kemudian apakah disunnahkan setiap kita masuk ke dalam masjid kita niatkan i'tikaf, walaupun berada di masjid 5 menit ataupun semenit, karena disebutkan tadi tidak ada batas minimal. Baik, apakah disunnahkan untuk setiap kali masuk ke dalam masjid untuk berniat i'tikaf? Nah, jawabannya tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari salah satu sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap masuk masjid beliau berniat i'tikaf. Tidak ada. Tidak ada riwayat baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah satu sahabat beliau bahwasanya setiap kali masuk masjid berniat i'tikaf, walaupun di masjid mungkin niatnya 5 menit atau yang kurang dari itu. Sehingga naam, walaupun kita katakan tadi bahwasannya tidak ada batasan minimal lamanya i'tikaf, namun tidak berarti setiap kali masuk ke dalam masjid kemudian naam berniat i'tikaf, karena tidak ada riwayat atau tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Al-khulasa, kesimpulannya, sah i'tikaf seorang hamba dalam jangka sekian waktu tanpa ada batasan tertentu. Sah jika setengah hari atau seperempat hari dari zuhur sampai asar atau asar sampai maghrib, jika dia niatkan i'tikaf maka sah hal i'tikaf, maka sah i'tikafnya. Dan yang paling utama dari ibadah i'tikaf adalah hendaknya tidak kurang dari sehari atau tidak kurang dari semalam. Hari itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini namanya hari. Adapun malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ini malam. Ini yang lebih utama, lebih afdol tentang i'tikaf, hendaknya tidak kurang dari sehari atau dari semalam. Karena tidak ada dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah satu sahabat beliau, ya, na'am, riwayat yang menunjukkan i'tikaf kurang dari itu, kurang dari sehari atau kurang dari semalam. I'tikaf yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum minimal sehari atau semalam. Tidak kurang dari itu, tidak kurang dari sehari atau tidak kurang dari semalam. Ini yang lebih utama. Kemudian bagaimana batas maksimal? Batas maksimal namanya i'tikaf. Al-jawab, sebagaimana tidak ada batas minimal tentang lamanya i'tikaf, maka juga tidak ada batas maksimal untuk lamanya i'tikaf. Bisa sehari, bisa 10 hari, bisa sebulan, bisa 2 bulan dan seterusnya. Tidak ada batas maksimal. Sebagaimana tidak ada batas minimal. Kemudian kapan waktu i'tikaf yang paling utama? Disebutkan di sini wa afdalu awqatil i'tikaf al-ashrul awakhir min Ramadan. Waktu i'tikaf yang paling utama adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini waktu i'tikaf yang paling utama. Boleh i'tikaf di seluruh hari atau seluruh bulan. Nah, dan yang paling utama dari waktu-waktu i'tikaf adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Apa dalilnya? Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha as-sabiq. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang sudah berlalu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Jadi beliau setiap Ramadan selalu i'tikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian fa'ini takafa fi ghairi hadzal waqt. Dan apabila seseorang beriktikaf di selain waktu ini, baik di luar Ramadan, di bulan-bulan yang lain, jaza, maka boleh walaupun beriktikaf di luar waktu ini. Jaza dzalik, yang demikian boleh, lakinnahu khilaful aula wal afdal, akan tetapi na'am menyelisihi yang lebih utama dan lebih afdal. Menyelisihi yang lebih utama dan lebih afdal. Terkhusus di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya, terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Sehingga waktu yang paling utama untuk i'tikaf adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasanya bukan hanya i'tikaf di 10 hari terakhir. Juga beliau beri'tikaf di 10 hari yang kedua. Sebagaimana dalam suatu riwayat, beliau i'tikaf di 10 hari yang kedua, kemudian setelah itu beliau mengatakan, barang siapa yang mau melanjutkan i'tikaf di 10 hari terakhir, maka hendaklah berdiam di masjid, ya, untuk melanjutkan i'tikaf 10 hari terakhir. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beri'tikaf di selain 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yaitu beliau beri'tikaf di 10 hari kedua, ya, dari bulan Ramadan. Kemudian jika seseorang hendak beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kapan dia masuk? Kapan dia masuk? Wa man nawa i'tikaf al-ashr al-awakhir min Ramadan shalla al-fajr min subihatil yawm al-hadi wal-ishrin fil masjid alladhi yanwi al-i'tikaf fihi. Dikatakan di sini barang siapa yang berniat i'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka hendaklah dia sholat subuh pada tanggal 21 Ramadan di masjid yang dia niatkan untuk i'tikaf di dalamnya. Baik. Tsumma yadkhulu fi i'tikafihi. Kemudian dia masuk ke tempat i'tikafnya. Tempat i'tikafnya, baik itu khaimah, ya, tenda atau yang semisalnya. Wa yantahi bi ghurubi syamsi akhir yaumi min Ramadan. Dan i'tikaf itu berakhir. I'tikaf berakhir dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan. Ketika telah tenggelam matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan, maka berakhirlah i'tikaf 10 hari terakhir. Jadi malam takbiran, ya, sudah pulang. Nah, tidak lagi bermalam di masjid, karena sudah selesai Ramadan. Baik. Dikatakan dalam buku ini bahwasannya mulai i'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah kapan? Subuh tanggal 21 Ramadan. Dia hendaknya sholat subuh pada tanggal 21 Ramadan di masjid yang dia niatkan i'tikaf. Nah, masalah kapan awal mulai i'tikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan, ada khilaf, ada perselisihan. Nah, pendapat pertama, seperti yang ada pada kitab ini, bahwasannya awal masuk iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah subuh atau sholat subuh pada tanggal 21 Ramadan. Jadi sholat subuh sudah di masjid yang dia niatkan iktikaf padanya. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat mulainya iktikaf adalah dengan tenggelamnya matahari di malam ke-21. Jadi tanggal 20, malam 21 dengan tenggelamnya matahari, maka dia sudah harus berada di masjid. Jadi maghrib atau azan maghrib, dia sudah berada di masjid. Tenggelamnya matahari di malam ke-21, dia sudah berada di dalam masjid. Nah, karena dengan tenggelamnya matahari itu sudah masuk pada hari berikutnya. Nah, jadi pergantian hari dalam naam kalender Islam itu adalah dengan tenggelamnya matahari. Ini pergantian hari. Kalau Masehi pergantian harinya tanggal 12 apa? Jam 12 malam. Tapi kalender Hijriyah, naam, pergantian hari adalah dengan tenggelamnya matahari. Jika sudah tenggelam matahari, itu masuk ke hari berikutnya. Kayak sekarang malam apa ini? Malam Rabu. Ini sudah masuk hari Rabu. Sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwasannya masuknya iktikaf di 10 hari terakhir adalah pada malam ke-21 Ramadan, ketika tenggelamnya matahari pada malam 21 Ramadan dia sudah berada di dalam masjid. Nah, kalau pendapat pertama tadi apa? Subuhnya. Kalau ini lebih cepat lagi, malamnya dengan tenggelamnya matahari di malam tersebut, malam tanggal 21. Adapun pendapat pertama tadi, yaitu bahwasannya mulai iktikaf adalah dengan sholat subuh di masjid yang dia niat iktikaf di masjid tersebut. Dalilnya mereka menyebutkan bahwasanya dalilnya adalah hadis Aisyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an ya'takifa al-ashr al-awakhir shalla al-fajr thumma dakhala mu'takifah aw mu'takafah. Dalilnya riwayat Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau salat subuh. Salat subuh kemudian masuk, setelah salat subuh beliau masuk ke tempat iktikafnya. Masuk ke kemahnya atau tendanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan riwayat ini, maka sebagian para ulama berpendapat mulai iktikaf 10 hari terakhir dari Ramadan adalah sholat subuh tanggal 21 Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila beliau ingin iktikaf, maka beliau sholat subuh kemudian beliau masuk ke tendanya. Adapun pendapat yang kedua tadi, para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, termasuk yang berpendapat dengan pendapat kedua adalah empat imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, berpendapat dengan pendapat yang kedua. Apa pendapat kedua tadi? Mulai itikaf adalah dengan tenggelamnya matahari di malam ke-21. Dengan tenggelamnya matahari di malam ke-21, hendaknya dia sudah berada di masjid. Nah, jika dia ingin itikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan. Ya, demikian alasan mereka. Karena 10 hari terakhir itu dimulai dengan tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari. Dan jika telah tenggelam matahari, maka itu sudah masuk pada hari yang berikutnya. Dan juga mereka yang berpendapat dengan pendapat kedua ini berdalilkan dengan riwayat yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan, di mana beliau ingin mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah selesai 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan, na'am, muncul niat beliau ingin i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka ketika itu, setelah selesai 10 hari yang kedua, kemudian beliau juga ingin melanjutkan ke 10 hari terakhir dari Ramadan, maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Man i'takafa ma'i falyabit fi mu'takifih." Barang siapa yang mau beriktikaf bersamaku di 10 hari terakhir, maka hendaklah dia bermalam di tempat iktikafnya. Artinya tidak keluar. Kalau mau melanjutkan, enggak keluar, tapi bermalam di tempat iktikafnya. Paham ya? Ini riwayat dari datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 hari yang kedua. Kemudian beliau juga ingin melanjutkan ke 10 hari terakhir. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya yang ikut iktikaf bersama beliau di 10 hari kedua dari Ramadan, beliau mengatakan, barang siapa yang mau beriktikaf juga di 10 hari terakhir bersamaku, ya, maka falyabit fi mu'takafih, maka hendaklah dia bermalam di tempat iktikafnya. Bermalam di tempat iktikafnya. Berdasarkan riwayat ini, maka sebagian para ulama berpendapat ketika seseorang mau iktikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan, maka hendaklah dia telah berada di masjid ketika tenggelamnya matahari pada malam ke-21 Ramadan. Berdasarkan riwayat ini, beliau mengatakan, barang siapa yang mau iktikaf bersamaku melanjutkan 10 hari terakhir dari Ramadan, hendaklah dia bermalam di tempat iktikafnya. Beliau tidak mengatakan hendaklah dia sholat subuh di tempat iktikafnya. Nah, tetapi beliau mengatakan bermalamlah di tempat iktikafnya. Dan pendapat ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Syekh Muqbil menguatkan pendapat ini, bahwasanya mulai itikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah dengan tenggelamnya matahari pada malam ke-21 Ramadan. Nah, terus bagaimana hadis tadi, hadis Aisyah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika beliau ingin itikaf 10 hari terakhir dari Ramadan, maka beliau sholat subuh kemudian masuk ke dalam tendanya. Nah, dijelaskan oleh para ulama, yaitu para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, mereka menjelaskan bahwasanya hadis di atas, ya, nah, tidak sharih, ya, tidak jelas untuk menunjukkan bahwasanya beliau nah, memulai iktikafnya di waktu subuh. Lafadznya tidak sharih, nah, bahwasanya beliau memulai iktikaf di waktu subuh. Hanya saja di sini sebutkan beliau ketika ingin iktikaf maka beliau sholat subuh di masjid tersebut. Nah, kemudian setelah itu beliau masuk ke tempat tendanya. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam masuk masjidnya adalah ketika tenggelamnya matahari di malam tersebut. Artinya beliau bermalam di masjid di malam yang pertama, itu malam yang ke-21. Beliau bermalam, kemudian adapun tentang masuk ke dalam mu'takaf, masuk ke dalam khaimah atau tenda atau yang semisalnya, maka beliau lakukan ba'da sholatil fajr, setelah sholat fajr. Nah, jadi masuk masjidnya dari malam, ya, dengan tenggelamnya matahari, ya. Kemudian adapun masuk tendanya adalah setelah sholat fajar atau setelah sholat subuh. Nah, sehingga tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Jadi tidak bertentangan dengan hadis yang kedua bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya yang mau beretikaf di 10 hari terakhir, beliau mengatakan falyabit fi mu'takifi, hendaklah dia bermalam di tempat iktikafnya. Baik. Al-muhim khilaf bainal ulama fi hadhihi al-mas'alah, ya. Naam, dan dari dua riwayat tadi, ya, maka pendapat yang kedua insyaallah, nah, pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang kedua, pendapat yang lebih kuat, karena beliau mengatakan barang siapa yang mau beriktikaf bersamaku, hendaklah dia bermalam di tempat iktikafnya. Sehingga mulai iktikafnya adalah dari malam, itu malam ke-21. Nah, itu masuknya adalah dengan tenggelamnya matahari di malam ke-21. Kemudian adapun masuk tenda, masuk ke dalam masjidnya pada malam ke-21 dengan tenggelamnya matahari malam ke-21, adapun masuk tenda adalah setelah selesai sholat subuh. Dan ini madhab al-arba'ah, ya, madhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i alaihim rahmatullah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tayyib, selesai pembahasan tentang naam batas minimal atau maksimal iktikaf. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.